Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang ketiga, dan alhamdulillah kita telah memasuki pelajaran yang ke-9. Ad-darsu tasi', latihan yang ke-7. Kalian catatkan sama halaman 79. Halaman 79, latihan yang ke-7. Yaitu sannil kalimatil lati tahtaha khattun fil jumalil atiyah. Buatlah musanna pada kalimat yang digaris bawahi sebagaimana jumlah berikut ini. Nah, ini. Jadi tentang musanna yang sudah lewat, bahwasanya musanna apabila diidofahkan kepada domir, maka dihilangkan nunnya. Contoh, aina ammuka ya Ibrahim. Nah, kemudian dimusanakan ammaka, aina ammaka ya Ibrahim. Nah, ini. Apabila dalam keadaan rofa dengan alif. Jadi idofah ilal musana ada dua keadaan. Idofah ilal musana. Ada dalam keadaan rofa. Rofa. Maka tandanya adalah alamatnya bil alif. Contoh ammaka. Ammaka. Tapi kalau dalam keadaan nasab, dengan nasab atau dalam keadaan jar, maka alamatnya bilya. Ammaka jadi ammaika. Ammaika. Nah, dengan ya. Nah, nanti jawabannya dilihat. Apakah dia dalam keadaan rofa, maka dengan alif. Apakah dia dalam keadaan nasab atau jar, maka dengan ya. Nah, nomor satu tadi disebutkan, aina ammuka. Ammuka, domah, berarti dalam keadaan rofa. Ketika dimusanakan, aina ammaka, dengan alif. Ya Ibrahim. Irfa, ya daka, dalam keadaan mansub. Nah, bagaimana? Ya, belajar. Irfa yadaika. Kalau yang mana masuk dengan ya, yadaika. Madza qalat imra'atu li bintiha. Nah, dalam keadaan jar. Bagaimana? Al-akh Abu Fauzan. Li bintiha berarti dimusanakan. Bagaimana? Al-akh Abu Fauzan. Li bintaiha. Ah, musana dua. Libintaiha. Mada qalatil mar'atu libintaiha. Gosaltu rijli. Nah, gosaltu rijli. Nah, dalam keadaan nasab. Ya, rijlaya. Gosaltu rijlaya. Ahadha tilmizuk. Ahadha tilmizuk. Nah, dalam keadaan rofa. Berarti dengan alif musananya. Nah, karena dia musana, hadanya diganti hazani. Nah, khusus ini. Ahadani. Nah, karena ini kan musana. Ahadani tilmizaka. Tilmizaka. Khud risalataka. Ya, bukan apa, Haji? Adol. Dalam keadaan masub, mansub. Risalatai. Nah, khud risalataika. Dalam keadaan masub. Ba'a ukashah. Bayi tahu, ya silakan. Abu Saimah, bayi tahu dalam keadaan nasab. Bayi taihi. Nah, ya. Ba'a ukashah bayi taihi. Ukashah menjual dua rumahnya. Hadza siwaru samanuhu mi'atu rialin. Nah, mi'atu, marfu. Ya, bagaimana, Azwa? Nah, hadza siwar saman mi'ata rialin, 200 real. Siwar gelang. Gelang ini sama nuhu harganya mi'ata rialin. Ya, Abu Fauzan. A'taitul ajira mi'ata rialin. Nah, dalam keadaan nasab. Ajir mi'atai rialin. Nah, ya, dengan ya. Saya memberikan pegawai, memberikan gaji kepada pegawai mi'atai rialin, 200 rial. Ahuhu tabibun. Nah, musanna ahuhu. Dalam keadaan rofa. Ahwahu. Ahwahu tabibun. Dua saudaranya seorang dokter. Aku kemudian tabhatu Fatimah an akhiha. Nah, akhiha dimusanakan. Ahwaiha. Tabhatu Fatimah, Fatimah mencari dua saudaranya, ahwaiha. Mata abuhu. Abawaiha, abawahu. Mata abuhu, mata abawahu. Naam. Adifil asma'il atiyah. Yang berikutnya, sandarkanlah isim-isim yang berikut ini ila ya'il mutakalim, kepada ya mutakalim. Watbit alia bisyakal, dan berikanlah ya harokat. Ilman bi anna ya mutakalim maftuhah, dan ketahuilah sesungguhnya ya mutakalim di sini dalam keadaan maftuhah, difathahkan, enggak sukun tapi difathahkan. Ma ismin akhiruhu alifun au ya'un sakinah. Kapan difathahkannya? Apabila bersambung dengan isim yang diakhiri dengan alif atau isim yang diakhiri dengan ya sukun. Nah, contoh akhwani. Akhwani. Nah, ini kan akhwani. Akhwani. Kemudian disandarkan kepada ya, tambah ya. Maka nunnya dibuang. Kemudian ahwa. Aslinya ya mutakalim itu sukun. Aslinya sukun. Ahwai. Ya mutakalim. Tapi karena sebelumnya sukun, sukun ketemu sukun, maka difathahkan. Harokatul pengganti. Harokatul aridoh. Jadi ahwaya. Ahwaya. Nah, difathahkan untuk menggantikan sukun. Nah, cemas ini. Ukhtani. Nah, berarti bagaimana? Ya, Abu Saimah. Ukhtaya. Dua saudariku. Abawani. Bagaimana, Azwar? Abawaya. Sodiqoni. Ya, Abu Fauzan. Sodiqoya. Zamilani. Zamilaya. Yadani. Yadaya. Ainani. Ainaya. Nah, ini. Kemudian latihan ke-9. Adifil kalimatil lati tahta khattun ila ya ilmu takalim. Wat bitil ya bisyakal. Sandarkan kalimat-kalimat yang digaris bawahi kepada ya mutakalim. Dan berikanlah ya harokat. Nah, sekarang dalam keadaan majrur atau dalam keadaan mansub. Wasaltu rajulaini. Rajulaini. Nah, kemudian dua kakiku rijlaya. Artinya rijlaini kemudian ditambah dengan ya rijlaya diidghamkan. Nah, ini juga sama. Artinya adalah rijlani. Rijlaini artinya. Rijlaini. Ditambah ya. Nah, syaratnya harus dihilangkan nunnya. Jadi rijlai plus tambah ya. Nah. Ya sukun ketemu dengan ya sukun. Nah, diidgomkan. Nah, diidgomkan. Rijlai ya. Nah, berarti ianya jadi satu idgom. Dan setelah difathahkan ininya, rokatnya. Rijlaya. Diidgomkan dua ya. Nah, jadi gomatul ainaini. Nah, bagaimana jadinya? Ya, Abu Saimah. Ainaya. Nah, ya. di tasjid. Ainaya, saya memejamkan kedua mataku. Ghamattu itu memejamkan. Da'autu shadiqaini. Ya, bagaimana Azhar? Da'autu. Nomor tiga. Shadiqaya. Nah, saya mengundang, memanggil dua temanku. Sa'altu zamilaini. Ya, bagaimana? Apa yang siap? Ya, Abu Fauzan, boleh. Zamilaya. Rafa'tu yadaini. Rafa'tu yadaya. Ustadzani min Misra. Ustadzaya. Ustadzaya. Ustadzaya. Nah, kali ini rafa' ya. Wajabtu daftaraini. Daftaroya. Daftaroya. Innal akhwaini alimani jalilani. Akhwaya. Zahabtu ila Mekkah ma'a abawaini. Ya, mana? Abawaya. Nah, biasanya abawaya itu bukan dua bapak, tapi ibu dan bapak. Tapi karena golabah yang sering pakai adalah ayah, maka abawaya bisa juga termain ibu dan bapak. Bukan juga abawan dua bapak, tapi kadang-kadang ibu dan bapak diistilahkan abawaya. Ini istilah dalam bahasa Arab. Mimba bil golabah, pakainya abawaya. Doa qolamani. Ya, mana? Abdul Aziz. Qolamaya. Qolamaya. Ta'amal amsilah atiyah likila wakilta. Perhatikan contoh-contoh berikut bagi kila dan kilta. Nah, kila dan kilta itu artinya keduanya. Kalau kila untuk muzakar, kalau kilta untuk mu'annas. Aina akhwaka, di mana dua saudaramu? Kilahuma fi Damasko. Keduanya di Damaskus. Ara'aital mudarrisain. Nah, kalau dalam keadaan nasab, na'am ra'aitu kilaihima. Aina talibatani aljadidatani, kalau untuk perempuan. Di mana dua pelajar yang baru, dua pelajar perempuan yang baru, kiltahuma indal mudirah. Keduanya di samping kepala sekolah. Ayya suratai hafidta, surat apa di antara dua surat yang kamu hafal? Hafidtu kiltaihima, saya menghafal keduanya. Nah, ini kila wa kilta. Nah, ini jadi kila wa kilta ini namanya mulhaq, isim yang mulhaq bil musanna, yang diikutkan dengan hukum musanna. Bukan musanna, tapi dia diikutkan dengan hukum musanna. Sama-sama alamat rofa dan nasabnya sama dengan musan. Yang diikutkan dengan musanna dari segi irobnya adalah kila wakilta. Mulhaq. Bil musanna. Untuk muzakar. Kila huma. Kila. Muzakar, kalau dalam kana rofa, kilahuma dengan alif. Kalau dalam keadaan nasab atau jar, kilaihima pakai ya. Kalau mu'anasnya, kalau dalam keadaan rofa, kiltahuma rofa dengan alif. Kiltahuma. Kalau dalam keadaan nasab atau jar, kiltaihima dengan dia. Nah, ini. Dan ini bukan musanna. Sekali lagi, ini bukan musanna. Ini mulhaq bil musanna. Kenapa dia bukan musanna? Karena nggak punya isim mufrad. Kalau musanna kan, misalkan rojulani. Kalau musanna punya isim mufrad, apa mufradnya? Rojulun. Rojulani dua laki-laki. Mufradnya rojulani. Kilta, kila, apa mufradnya? Kiltun? Bukan, nggak ada. Karena dia nggak punya mufrad, sehingga dia mulhaq bersama. Karena maknanya dua, sama dengan rojulani maknanya dua. Tapi dia bedanya nggak punya isim mufrad. Makanya namanya bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Untuk muzakar dalam kana rofa, kilahuma. dalam keadaan nasab dan jar kilaihima. Rofa dalam muannas kiltahuma dalam keadaan nasab dan kiltaihima. Nah, contoh di sini. Abil lugha bil al-abil arabiyah katab tal unwan au bil faransiyah. Apakah dengan bahasa Arab kamu menulis alamat atau dengan lugah Prancis? Katab tu kiltaihima. Nah, dalam keadaan jar kiltaihima karena kembalinya kepada tadi lugah kiltaihima. Amman minkuma maridun yaum? Siapa di antara kalian berdua yang sakit hari ini? Karena mudzakkar kilana maridun. Mudzakkar kilana maridun. Kami berdua sakit. Min aina talibatanil jadidatani kiltahuma minar Riyadh. Keduanya dari Riyadh. Kalau talibatani muannas maka kiltahuma minar Riyadh. Ayyal mudarrisaini sa'alta, mana di antara dua guru yang kalian yang kamu bertanya? Sa'altu kilaihima, saya bertanya kepada keduanya. Sehingga ini kila filta ini artinya keduanya. Kalau untuk muzakkar pakainya kilahuma, kalau untuk muannas pakainya kiltahuma. Nah, ini dalam keadaan rafa mudzakkar kilahuma dengan alif, dalam keadaan nasab dan jar dengan ya kilaihima. Muannas dalam keadaan rafa dengan alif kiltahuma, dalam keadaan nasab dan jar dengan ya kiltaihima. Nah, kita lanjut ke latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah mustamilan kila wa kilta. Jawablah pertanyaan berikut ini menggunakan kila dan kilta. Ayyul qalamaini do'a. Mana di antara dua pulpen yang hilang? Ya, samana ya Abu Fauzan, Fadl. Berarti dal kana rafa do'a. Qalam mudzakkar mana? Mudzakkar kilahuma. Jadi do'a kilahuma. Doa kilahuma. Ya untuk tahu rofa nasobnya, ya lihat jumlahnya. Kalau dia sebagai fa'il kan doa kilahuma. Ayyul kitabaini turidu antashtari. Antashtariya. Mana di antara dua buku yang kamu ingin membelinya? Berarti uridu antashtari. Kila atau kilta nih. Kilaihima atau kiltaihima. Kitab, kitab. Kitab mudzakkar mana? Mudzakkar. Berarti pakainya ini. Kila. Kilaihima. Nah, ingat kalau kilta itu untuk muannas. Nah, lihat bendanya yang ditanyanya. Kilaihima. Uridu an ashtari kilaihima. Ayyal majallatain. Nah, ini muannas nih baru. Mana dua di antara dua majalah qara'ta yang kamu baca? Ya, bagaimana? Pak Herman. Nah, korok tu kiltai hima muanas majalaten. Ayah saat ini surikot. Nah, dalam keadaan rofa. Ya, bagaimana Pak Haji? Surikot kiltahuma atau kilahuma? Kiltahuma. Surikot kiltahuma dalam keadaan rofa. Naibul fa'il. Ayul lugata ini ta'rifu a'urdiyah au faransiyah. Mana dua bahasa yang kamu ketahui? Apakah bahasa Urdun, bahasa Persia, atau bahasa Farisiyah, bahasa Prancis? A'rifu, nah berarti kiltaihima atau kilahuma, lugah deh. Kilta atau kilai? Lugah, lugah. Mana sama mudzakkar? Lugotun. Mana? Berarti kilaihima, kiltai. Kiltaihima, kiltaihima, muannas. A'rifu kiltaihima. Ayyul umlataini indaka. Mana di antara dua mata uang? Umlah itu adalah mata uang. Mana di antara dua mata uang yang kamu miliki? Al junaihu am dular. Ya, mana Azwar? Indi umlah, umlah mana sorry? Dalam kanan rofa. Nah, indi kiltahuma. Khobar ya, rofa. Ayu mudarrisayil fikih gobal yaum. Mana di antara dua pengajar fikih yang absen yang tidak hadir hari ini? Goba ya, apa lagi? Kilahuma, mudarisan mudzakkar. Boba kilahuma. Ayul babaini fatahta. Ya, fatah tu ya al-akhiman. Kilaihima. Nah, dalam keadaan nasab ya, maf'ulun bih. Fatahtu kilaihima. Ayun nafidataini maftuhatun. Ya. Mu'anas berarti ini. Fatahtu maftuhatun. Ayul nafidataini maftuhatun. Kiltahuma. Ya. Maftuhatun. Man minhuma do'ifun fi nahwi. Mudzakkar berarti. Naam, kilahuma do'ifun fi nahwi. Siapa di antara keduanya yang lemah dalam masalah nahwu? Kilahuma keduanya lemah dalam masalah nahwu. Kemudian di bawahnya ada faedah. Kila dan kilta ismani lafzuhuma mufrad, ma'nahuma musanna. Kila dan kilta ini adalah lafadznya lafadz mufrad. Tetapi maknanya adalah musanna. Maknanya dua, kilahuma keduanya. Muru'atul lafzi aktsaruha nahu kilahuma jadidun kiltahuma mustahidah. Nah, tentang khobarnya. Boleh khobarnya ini kan mubtada. Kilahuma mubtada. Boleh ini mubtada, khobarnya boleh mufrad. Kilahuma jadidun. Ternyata disebutkan wa yajuz muru'atu ma'naha. Boleh juga melihat maknanya. Kalau melihat maknanya, maka kilahuma kan dua. Boleh juga kilahuma dimusanakan juga ininya. Jadi dani. Nah, jadi boleh kilahuma jadidun, ininya mufrad. Boleh juga kilahuma dimusanakan, jadi dani. Atau kiltahuma mustahidatain, mustahidatun. Boleh di khobarnya dimufradkan. Kiltahuma mustahidatan. Mustahidatun. Boleh juga dimusanakan. Kalau dimusanakan bagaimana Azwar? Kiltahuma mustahidahnya. Kiltahuma mustahidahnya dimusanakan, mustahidatani. Nah ini, nah ini salah satu kelebihan dari kilahuma untuk khobarnya. Boleh kilahuma jadidun, ya, satunggal. Boleh juga dimusanakan, kilahuma jadidani. Boleh kiltahuma mustahidah, mana? Boleh kiltahuma mustahidatani. Nah, boleh dimusanakan. Sama kayak misalkan ada kalimat kilahuma rojulun. Kilahuma, kilahuma rojulun. Nah. Boleh juga kilahuma dimusanakan rojul, rojulani. Boleh. Boleh juga kiltahuma, kiltahuma imro'atun. Boleh juga kiltahuma imro'atani. Ini maknanya muro'ah makna. Ini yang dimaksud dengan kalimat wayajus muro'ah makna. Boleh melihat dari maknanya. Ya, lagi. Ta'amalil amtilah. Perhatikan contoh berikut ini. Danika dan tanika. Nah, untuk isim isyara untuk dua orang. Dua bendanya. Hadza kitabun. Ini kitab. Satu. Tapi kalau dua. Hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Hadzihi sayyarah. Hadzihi sayyarah. Satu mobil. Kalau dua mobil, hatani sayyarotani. Hatani sayyarotani. Ini untuk jarak dekat ya. Berarti ini adalah dua mobil. Kalau hadzani ini adalah dua kitab. Nah, sekarang untuk jarak jauhnya. Zalika kolamun. Nah, kalau dimusanakan, jangan pakai zalika lagi, tapi pakai zanika. Zanika kolamani. Itu dua pena. Tilka madrosah. Itu sekolah. Kalau dua sekolah, tanika. madrosatani. Nah ini. Jadi ada hazani dan hatani untuk lil qarib jarak dekat, ada zanika dan tanika untuk jarak jauhnya. Coba kalau misalkan haza kolamun, nah, dua pena, bagaimana Abu Fauzan? Hazani kolamani. Ini hazihi nafizatun, ya al-akh iman, dua jendela. Hatani nafizatani. Itu pintu. Zalika babun. Nah, bagaimana Pak Herman? Dua pintu. Dua pintu itu. Itu. Zalika babun. Babani. Tilka. Tilka sayyarotun. Bagaimana Abu Saimah? Dua mobil itu. Nah, tanika sayyarotani. Contoh-contoh yang disebutkan sini. Hadza akhi wa dzalika shodiqi. Ini adalah saudaraku dan itu temanku. Contoh yang kedua, hadzani kitabaya wa dzanika kitaba zamilayya. Kitaba zamili. Ini dua bukuku dan itu dua buku temanku. Kitaba zamili. Hatani hafilatani tasironi ilal jami'ah watanika ilal maqor. Ini dua bis tasironi yang berjalan menuju kampus. Watanika dan dua bis itu ilal maqor ke bandara. Tanika kembalinya pada bis ya, hafilah. Liman hadhihi dafatir, milik siapa buku catatan ini, buku-buku catatan ini? Hiya li zainika talibaini. Dia milik dua pelajar itu. Nah, ini kalau zainika ini dalam keadaan rofa. Zainika. Kalau dalam keadaan nasabnya zainika dengan ya. Dalam keadaan nasab atau jar. Zainika. Makanya sini li zainika milik dua pelajar itu. Launu tainika sayyarataini jamila jamilun. Warna dua mobil itu, warna dua mobil itu bagus. Nah, tanika ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasabnya tainika. Nah, ini tinggal enggak usah bingung tainika apa ini? Dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar dari tanika. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Keduanya itu adalah bukti, dua bukti. Itu adalah dua bukti dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan kaumnya. Nah, sahihnya zanika burhanani. Nah, baru latihan. Dha'fil faraq fi mayati isma isyaratin munasiban lil bait. Letakkan di dalam kekosongan di bawah ini isim isyarah yang cocok untuk bait. Berarti bait imma zanika atau dainika atau tanika atau tainika. Hadza baiti. Maka untuk contohnya untuk yang mudzakarnya zalika baitu akhi. Nomor 2. Hadzani akhawaya. Hadzani akhawaya. Titik-titik zamilaya. Yang mana? Belajis? Untuk bait. Zamilaya. Zanika ya. Wazanika zamilaya. Hatani bintaya. Ya, bagaimana? Al-Akhiman. Watanika binta uhti. Nah, tanika. Nah, sekarang dalam keadaan nasabnya. Iftah hazainil babaini. La tahtah. Ya, Bang Ana. Ya, Al Fauzan, Abu Fauzan. Zainika la taftah zainikal babaini. Ya walad iksil hataini sayyarataini la taksil zainika sayyarataini. Nah. Nomor 14, ya, sisa 3 lagi latihannya lah. Kita selesaikan. Hati mudhari al-af'al atiyah. datangan fi'il mudhari dari kata-kata berikut ini, gampang ya. Sahaba yashabu. Artinya adalah menarik. Sahaba yashabu. Ghammadha yughammidu. Ghammadha yughammidu. Artinya adalah memejamkan. Kafa yakfi. Kafa yakfi. Cukup artinya. Do'a yadhi'u. Do'a yadhi'u. Wajahnya kayak ba'a yabi'u. Artinya hilang. Ba'a yabi'u. Do'a yadhi'u. Do'a artinya hilang. Nah, ini fi'il mudhari-nya. Hati jam'al asma'il atiyah. Datangkanlah jamak. Nah, ini jamak taksir semua nih. Dari isim-isim di bawah ini. Ya. Arikah artinya adalah sofa, tempat duduk sofa. Ada yang tahu jamaknya apa arikah? Pernah kali udah baca-baca di buku. Arikah jamaknya aro'ik. Aro'ik tulisannya kayak gini. Aro'ik. Aro'ik. Ala aro'ik yang dulu. Aro'iku. Nah ini nomor satu. Aro'ik. Jamak dari arikah, dia tempat sofa, duduk sofa. Kalau di bahasa Indonesia kan tempat duduk sofa, arikah. Mablag, mablag itu sejumlah, sekumpulan. Jamaknya mabaligu. Nah, nomor dua nih, jamaknya mabaligu. Nah, mabaligu, mablag, mabaligu. Nah, ini harus dihafal ya, karena ini nggak ada rumusnya. Ajirun, pegawai atau buruh. Jamaknya ujaro'u. Jamaknya ujaro'u. Ujaro'u. Artinya pegawai, ujaro'u. Siwar, gelang. Jamaknya asawiru. Nomor 4. Asawiru. Kemudian nomor 5. Khisah jam pelajaran. Khisah jam pelajaran jamannya khisah. Jam pelajaran jamannya khisosun. Khisosun. Nah ini jamak dari kata-kata yang disebutkan di sini. Hati mufradul asma'il atiyah. Sekarang kebalikannya. Datangkanlah isim mufrad dari isim-isim berikut ini. Bentukan mufradnya. Hunudun, artinya orang-orang India. Mufradnya berarti Hindiyun. Hindiyun. Hindiyun artinya adalah orang India. Mufrad dari Hunudun. Dualun, negara. Mufradnya adalah Daulatun. Daulah. Nah, daulatun. Fawakihu. Nah, gampang nih. Apa nih? Fawakih. Fakihatun. Nah, fakihatun. Fakihatun. Jamaknya fawakihu. Bulan terakhir, ini hanya faedah saja. Al-amr min atayati adalah iti. Asluhu iti. Kemudian, dirubah hamzahnya menjadi ya. Lakinil hamzah saniyah, akan tapi hamzah kedua, ta'ud ba'dal waw wal fa. Kembali lagi menjadi hamzah setelah, apabila terletak setelah waw dan fa. Sebenarnya wakti, fa'ti. Waza zalikali anna hamzatil ula, yang demikian karena hamzah pertama pada keadaan ini, tuhzah. Dibuang ketika dalam pengucapkan. Lahid, perhatikan anna hamzat al-amr tuhzah fil kitabah. Hamzah pada fil amrnya dibuang ketika ditulisan. Dibuang juga ketika ditulisan dan juga dalam kalimat ini. Wakti, fakti. Ata bisyai artinya adalah akhdoruh, mendatangkan. Takul ma ataitu liyaum bidaftari nahwi. Aku tidak mendatangkan hari ini dengan buku catatan nahwu. Wa fi tanzil dalam Al-Qur'an qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyams. Sebenarnya Allah mendatangkan matahari minal masyriq dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkanlah dari barat. Qala dzalika linamrud. Nah, jadi fil amr dari ata ya'ti Ini adalah iti. Fi'il amarnya. Ata ya'ti. Fi'il amarnya adalah iti. Ata ya'ti iti. Apabila fi'il amar iti ini terletak setelah waw atau setelah selesai fa, maka ianya diganti dengan hamzah. Hamzah wasalnya dibuang. Jadi, nah ini. Wakti. Berarti yang dibuang apanya? Ya-nya diganti. Hamzah wasalnya dibuang. Kemudian ya-nya diganti dengan hamzah. Yang sukun. Kemudian kasroh. Nah berarti hamzah wasalnya dibuang ketika ada wa. Kemudian ya-nya diganti dengan hamzah. Kemudian ti-nya tetap. Fa juga sama. Fa-ti. Ya-nya dibuang, diganti hamzah. Kemudian ta-nya tetap. Nah ini khusus kalau sebelumnya waw atau fa. Maka ya-nya berubah menjadi hamzah. Ya-nya berubah menjadi hamzah. Nah ini. Ini pengetahuan tentang fi'il amr. Aslinya dari kata iti. Iti. Tapi kalau sebelumnya ada waw atau ada fa. Maka hamzah wasalnya dibuang. Ya-nya tadi iti jadi hamzah. Maka jadi wa'ti dan fa'ti. Nah ini sekedar pengetahuan tentang fi'il amr dari kalimat ata ya'ti. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran yang ke-9 dari Durusul Lughah jilid 3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan menjadikan tambahan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.